Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan ini kajian Kitab Fathul Majid, syarah Kitabut Tauhid, masih dalam bab penjelasan bahwa di antara sebagian dari umat ini ada yang menyembah berhala. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam Kitabut Tauhid di bawah bab ini mengutip sebuah hadis. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala wa an Abi Sa'idin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala latattabi'anna sunana man kana qablakum حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Hadzwal quddati bil quddah. Seperti bulu anak panah sama rata. Hatta lau dakhulu juhra dhabbin, sampai-sampai kalau seandainya mereka orang-orang sebelum kalian itu masuk ke lubang biawak, maka tentu kalian pun akan ikut memasukinya. Kalau kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah orang-orang sebelum kami itu yang dimaksud Yahudi dan Nasara?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Faman?" Kalau bukan mereka, maka siapa lagi? Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa akan ada di antara umat ini yang cenderung selalu mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam banyak hal. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di sini, hatta law dakhulu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Kalau seandainya mereka masuk lubang biawak, tentu kalian pun akan ikut memasukinya. Ini gambaran saking kuatnya sebagian dari umat ini dalam mengikuti jejak, ya, jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Penyembahan terhadap berhala yang dilakukan oleh umat ini juga gambaran dari kecenderungan mereka untuk mengikuti Yahudi dan Nasrani. Jadi Syekh Muhammad menyebut hadis ini di bawah bab tadi sangat tepat sekali. Kemudian dalam kitab Fathul Majid, Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah mengutip ulang hadis itu. Qala qawluhu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-Yahudu wa an-Nasara qala faman akhrajah. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Kemudian kata Syekh Abdurrahman, wa hadha siyaqu Muslim. Adapun teks yang tertera di sini secara utuh itu ada dalam Sahih Muslim. Qala qauluhu sunan. Selanjutnya Syekh Abdurrahman mulai menjelaskan kata demi kata yang terdapat dalam hadis. Qala qauluhu sunan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sunana. Bifathil muhmalah, dengan difathahkan huruf nunnya tanpa ditasydid. Ay tariqun man kana qablakum. Yang dimaksud dengan sunan di sini adalah tariqun man kana qablakum, jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang sebelum kalian. La tattabi'anna sunana. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti sunan. Maksudnya adalah jalan yang pernah dilalui, ditempuh oleh orang-orang sebelum kalian. Dalam hal ini Yahudi dan Nasrani. Qala al-Mahlab al-Fathu aula. Kata Imam al-Mahlab, al-Fathu aula, memfathahkannya lebih utama. Jadi tidak dibaca sunanu tapi sunana. Qala qawluhu hadwal quddah bil quddah. Kemudian dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ada kalimat hadwal quddah bil quddah. La tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal quddah bil quddah. Qala binasbi hadwa. Dengan dinasabkan kata hadwa. Alal masdar, sebagai masdar. Wal quddatu, adapun yang dimaksud dengan kata quddah, bi dhammil qaf, didomahkan huruf qafnya, wahidatul qadad, adalah bentuk tunggal dari qudad. Qudad ini jamaknya. Wa huwa rishus sahmi, yang dimaksud adalah bulu anak panah. Setiap anak panah itu ada bulunya. Di mana anak panah itu kalau diletakkan secara rapih, maka akan sama persis ukurannya itu. Nah, seperti itulah gambaran bagaimana sebagian dari umat ini akan mengikuti apa jalannya Yahudi dan Nasrani. Wabihada ay la tattabi'anna tariqahum fi kulli ma fa'alu. Maka yang dimaksud dengan hadwal quddah bil quddah ay la tattabi'anna tariqahum fi kulli ma fa'alu. Kalian benar-benar akan mengikuti jalannya mereka dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Wa tushbihuhum fi dhalika kama tushbihu quddatis sahmi al-quddatul ukhra. Dan kalian akan menyerupai mereka, meniru mereka dalam hal itu, kama tushbihu quddatis sahmil quddatal ukhra, sebagaimana satu bulu anak panah menyamai bulu anak panah yang lainnya dalam hal ukurannya. Qala wa bihadza tadharu munasabatul ayat litarjamah. Maka dari ini nampak bagaimana korelasi hubungan antara ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya litarjamah untuk bab. Demikian juga hadis ini. Wa qad waqa'a kama akhbara wa huwa 'alamun min 'alamin nubuwah. Dan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya ini benar-benar terjadi nyata. Dan ini sebagai bukti dari alam min a'lamin nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini seputar kalimat hadzwal quddah bil quddah. Qala qauluhu hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Selanjutnya di dalam hadis tadi ada kalimat hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Sampai-sampai kalau mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani yang datang sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumu, maka tentu kalian pun akan ikut memasukinya. Pokoknya kemanapun Yahudi dan Nasrani, maka kalian akan mengikutinya. Kalau ke kanan, ke kanan, ke kiri, bahkan masuk ke lubang biawak pun diikuti. Sekali lagi ini sebagai gambaran ya, kuatnya sebagian dari umat ini dalam hal meniru, ya, mengikuti jalan hidup, keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan teguran sekaligus ancaman dalam sabdanya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang meniru ya, suatu kaum maka akan digolongkan ke dalam kaum tersebut, kaum yang ditirunya. Qala wa fi hadisin akhar terkait dengan kalimat hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu, disebutkan kalau dalam hadis lain bahasanya hatta law kana fihim man yati ummuhu ala niyatan la kana fi ummati man yaf'alu dhalika. Sampai-sampai kalau kana fihim man yati, kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani ada yang menggauli ibunya secara terang-terangan, maka niscaya dari kalangan umat ini pun akan ada yang melakukan hal tersebut. Waliyadzubillah. Ini semua gambaran, ya. Karena gambaran untuk memahami sesuatu itu sangat penting. Kadang-kadang ada orang yang ketika disampaikan secara langsung tanpa dikasih gambaran tidak paham. Tapi ketika diberi gambaran-gambaran, ya, pendekatan-pendekatan kepada pemahaman, maka menjadi apa? Paham. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ingin memberikan gambaran sampai sedemikian rupa umat ini mengikuti jalannya Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka masuk lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Dalam riwayat lain, kalau seandainya di tengah-tengah mereka ada yang menggauli ibunya secara terang-terangan, maka dari kalangan kalian pun ada yang melakukan hal itu. Ya. Qala arada sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu la tada'u syai'an mimma kana yaf'aluhu al-yahudu wan-nasara illa fa'alathu kullahu wa la tatruk minhu syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan gambaran bahwa umatnya tidak sedikit pun meninggalkan apa yang telah dikerjakan oleh Yahudi dan Nasara. Apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara dilakukan oleh umat ini semuanya. La tatruk minhu syai'an, bahkan sampai pada tingkatan tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkannya. Apapun yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara diikuti ya oleh umat ini. Dalam riwayat lain Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan arbaun. Ada 4 perkara yang sudah menjadi kebiasaan jahiliyah yang kalian tidak bisa meninggalkannya. Ini soal jahiliyah. Ya, kalau ini soal Yahudi dan Nasara, perbuatan Yahudi dan Nasara. Kaum jahiliyah pun ada di antaranya yang tidak bisa ditinggalkan oleh umat ini. Ditiru perbuatan jahiliyah. Ada 4 perkara kata Nabi. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab. Bangga dengan apa? Dengan keturunan. Ya. Wattanu fil ansab. Yang kedua, mencela nasab. Banyak di antara kita yang bangga dengan keturunan, mentang-mentang keturunan bangsawan, kemudian segala sesuatunya mesti diperlakukan berbeda dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua tadi apa? At-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Tidak sedikit orang, seorang anak tidak mau mengakui ayahnya sendiri, tidak mau mengakui ibunya, ya, tidak mau mengakui keluarganya, mencela nasab. Atau gambaran lainnya adalah saling melontarkan celaan, cercaan kepada nasab. Ya. Ada orang-orang yang memiliki nasab tidak jelas, dicela, dicerca, dihina, direndahkan. Ini kebiasaan yang dulu dilakukan oleh kaum jahiliyah. Ternyata tidak bisa ditinggalkan oleh umat ini, kata Nabi. Kemudian yang ketiga adalah al-istisqa bin nujum. Al-istisqa bin nujum, mengambil petunjuk turunnya hujan melalui bintang-bintang. Ya. Ini juga sama kebiasaan jahiliyah yang kemudian terus diikuti oleh umat ini. Dan yang terakhir, yang keempat adalah an-niyahah, meratapi mayit. Banyak yang meratapi mayit. Ketika salah satu dari anggota keluarganya meninggal dunia, wah, nangisnya sampai seminggu. Ya, teureun-eureun terus. Bahkan ketika mengantarkan ke pemakamannya pun terus nangis. Ya. Ini kebiasaan kaum jahiliyah yang enggak bisa ditinggalkan oleh umat ini, dan faktanya memang seperti itu. Ya. Nah, kebiasaan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani pun Nabi menjelaskan selalu diikuti oleh umat ini. Ya. Nyaris tidak ada satu hal pun yang ditinggalkan. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasalam terus mengingatkan umat ini agar jangan meniru mereka, jangan meniru mereka. Dan sekali lagi apa yang beliau sampaikan ini memang sesuai dengan fakta terjadi, ya, disampaikan dulu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan terjadi. Nah, ini menggambarkan bahwa apa yang beliau sampaikan itu memang benar-benar wahyu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, apa yang disampaikannya semata-mata wahyu. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selalu berhubungan dengan hal yang sudah terjadi atau sedang terjadi, tapi bahkan berhubungan dengan apa yang belum terjadi, sudah disampaikan. Salah satunya adalah ini. Disampaikan oleh Nabi dulu, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Ya. Nyaris sama persis seperti ukuran bulu-bulu anak panah. Ya. Kemudian dikasih gambaran seperti tadi. Walihada qala Sufyan ibnu Uyainah. Oleh karena itu berkata Sufyan ibnu Uyainah. Ada yang tahu nama kunyahnya Sufyan ibnu Uyainah? Oh, ada yang menjawab dikasih hadiah ini asli. So, pertanyaan cukup ya sederhana lah, tidak terlalu berat sebenarnya. Hah? Ada hadiah loh. Ada yang tahu kunyahnya Sufyan ibnu Uyainah? Tinggal ngambil hadiahnya di warung Abu Ribki di belakang. Sok, berapaan? Nanti dibayar. Ayo, ada yang tahu nggak? Cepat waktu ini. Atau enggak ada yang tahu? Abu Muhammad, ya, Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah. Berkata Sufyan bin Uyainah, "Man fasada min ulama'ina." Ada Sufyan ibn Uyainah, ada lagi Sufyan Ats-Tsauri. Nama ayahnya siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Tsauri itu bukan ayahnya loh. Nama ayahnya siapa? Hah? Sufyan bin siapa? Sufyan bin titik-titik Ats-Tsauri. Sufyan bin, ya? Apa tadi? Wah, Abdullah sama Abu Abdullah ini. Sufyan bin Sa'id. Ya, kunyahnya? Kunyahnya? Kunyahnya Abu Abdullah. Sufyan bin Uyainah qala, beliau berkata, "Man fasada min ulama'ina fa fihi syibhun min al-yahud." Man fasada min ubadina fa fihi syibhun minan nasara. Yang rusak dari golongan ulama kita, ya, ulama umat ini, itu ada kemiripan dengan Yahudi. Wa man fasada min ubadina, dan yang rusak dari ahli ibadah kita, itu ada kemiripan dengan Nasoro. Ya. Jadi ulamanya banyak yang mirip dengan Yahudi, ahli ibadahnya banyak yang mirip dengan Nasrani, Nasoro. Orang-orang yang berpengetahuannya mirip dengan Yahudi karena pengetahuannya hanya sekedar wawasan saja, tidak nampak dalam apa praktek nyatanya. Persis seperti orang-orang Yahudi yang mereka mencampakkan kitab-kitabnya di belakang punggungnya. Ya. Tahu ilmunya tetapi tidak mau mengamalkannya. Tahu ilmunya tetapi menyembunyikannya. Ya. Dengan segala macam alasan dan kepentingan. sembunyikan, menyembunyikan ilmu. Ahli ibadahnya banyak yang jahil. Kalau soal ibadahnya rajin, tapi tidak memiliki modal ilmu. Ini persis seperti orang-orang Nasara. Yahudi disebut kaum maghdub, dimurkai oleh Allah karena punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Dimurkai. Nasara disebut kaum yang dolin, sesat. Kenapa? Beramal tapi tidak punya ilmu. Ya. Oleh karenanya ilmu dan amal dua hal yang tidak bisa dipisahkan, harus bersinergi. Harus berjalan bersama sama. Ya. Banyak ulama su, ulama yang jahat, ya kan, dewasa ini. Kenapa dikatakan ulama? Karena setiap perkataannya selalu menggunakan dalil, tapi tidak tepat dalam apa? Menempatkannya. Ya. Dalilnya dari Quran, dalilnya dari Sunnah, tapi tidak pas, ya. Tidak benar. Nikmat dalil wa bi'sal istidlal. Enak berdalil, tetapi buruk dalam hal pendalilan, pengambilan dalil. Nah. Kadang-kadang membuat kaidah dulu baru mencari dalil. Mestinya cari dulu dalilnya baru sebutkan apa? Kaidahnya. Ya. Kalau ini kebanyakan terbalik. Cari dulu kaidahnya. Baru kemudian cari dalil yang kira-kira ya mungkin 10% hatta 8% mencocokinya, baiklah bawa ke situ. Ya. Padahal tidak benar. Nah, tidak cocok. Pada akhirnya cenderung memaksakan apa? Dalil. Ya. Banyak orang yang subhanallah kalau kesemangatan dalam ibadah luar biasa. Tidak capek sholat 1 kali 24 jam oke. Dari maghrib sampai subuh di masjid tuluy. Bukan tidur, sholat ini mah. Terus-terusan. Tidak berhenti. Sungguh-sungguh rajin, Masya Allah. Cuman salah kikituan teh. Ya, gak benar. Kenapa? Karena tidak ada dasarnya. Tidak ada ilmu yang menyebabkan melakukan hal tersebut. Ibadah itu gak cukup hanya dengan modal semangat. Tapi harus punya modal apa? Ilmu, supaya ibadah yang dikerjakan itu benar. Sebab orang yang berilmu mah tidur nanti bisa jadi ibadah. Ayo orang yang tidak berilmu, orang yang jahil mah ibadah nanti bisa disebut maksiat. Ya enggak? Orang yang berilmu tidurnya aja ibadah. Tapi kalau orang yang jahil, gak punya ilmu, sok sanajan terus-terusan sholat, malah jadi dosa. Gak ada nilai di sisi Allah. Ya, kenapa? Ya karena tidak ada bimbingan ilmu. Akhirnya sesuai dengan keinginannya saja. Ya. Melakukan ibadah. Maka ibadah butuh didukung dengan ilmu yang benar, sehingga ibadah yang dikerjakan itu betul-betul ibadah yang diajarkan, diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diamalkan oleh para sahabat-sahabatnya, bukan sesuatu yang tidak jelas. Nah. Qultu, kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan, fama aktsarul fariqain, sungguh betapa banyaknya dua golongan ini, ulama yang mirip Yahudi, ahli ibadah yang mirip Nasrani. Banyak sekali dua golongan ini. Lakin min rahmatillahi ta'ala wa ni'matihi an ja'ala hadihil ummah la tajtami'u ala dhalalatin. Namun, termasuk dari rahmat Allah Ta'ala dan kenikmatan yang dianugerahkannya, Allah telah menjadikan umat ini tidak bersepakat semuanya di atas apa? Kesesatan. Ya. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap menyisakan, mengadakan orang-orang yang eksis, istiqomah, berpegang teguh di atas apa? Kebenaran. Ya. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kalian benar-benar akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, tapi dengan rahmat Allah, ya, dengan rahmat Allah, di antara umat ini ada yang tidak sepakat dengan hal itu. Artinya menjaga diri dari mengikuti kebiasaan dan jalan Yahudi dan Nasrani. Nah, kama fi hadisi Sauban al-ati qariban. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sauban yang akan datang sebentar lagi. Karena setelah disebutkan hadis ini, nanti Syekh Muhammad akan menyebutkan hadis dari Sauban. Qala qauluhu qalu ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi mengatakan latattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal quddah bil quddah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum qalu ya Rasulullah al yahud wan nasara qala faman qalu ya Rasulullah al yahud wan nasara. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah orang-orang sebelum kami itu yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Qala, Rasulullah menjawab, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Huwa biraf'il yahud, di sini kata Yahudi, Yahud, Yahudu, dirofakkan, diberi harokat apa? Dommah. Al Yahudu, khabarun mubtada makhduf, sebagai khabar jabatannya dalam bahasa Arab. Mubtada makhduf, sedangkan mubtadanya makhduf, disembunyikan, disamarkan. Ai ahumul yahudu wan nasara. Nah, kalau ditampakkan, maka si mubtadanya itu ini, ahum al yahudu wan nasara. Ahum al yahudu wan nasara alladhi nattabi'u sunnanahum. Apakah mereka orang-orang yang kita akan mengikuti jalannya itu yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Qala wa yajuzun nasbu bi fi'lin makhduf. Kemudian disebutkan juga di sini yajuzun nasb. Boleh juga kata al-yahudunya di nasab, al-yahuda bi fi'lin makhduf. Jadi nasab, jadi objek, jadi maf'ul bih, bifi'lin makhduf. Dengan fi'il yang disamarkan juga, yang disembunyikan. Takdiruhu ta'ni qawlahu faman. Ya. Takdiruhu ta'ni. Perkiraannya fi'il yang disembunyikan itu adalah kata ta'ni, yang engkau maksud. Ya Rasulullah, ta'ni al-Yahuda wa-Nasara. Wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud itu Yahudi dan Nasara? Nah, jadi bisa dibaca domah al-Yahudu, bisa dibaca nasab al-Yahudu wa-Nasara atau al-Yahuda wa-Nasara. Kalau dibaca al-Yahudu, maka sebagai khobar, mubtadanya disembunyikan. Kalau dibaca al-Yahuda, maka sebagai objek, ya, yang fiilnya disembunyikan. Qauluhu qala faman. Kemudian jawaban Rasul, qala faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Ini istifhamun ingkari. Pertanyaan yang bernada pengingkaran. Artinya pertanyaan yang tidak membutuhkan apa? Jawaban. Ai faman hum ghairu ulaika. Siapa lagi mereka kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Nah. Jadi sekalipun Nabi mencukupkan dengan mengatakan faman, siapa lagi kalau bukan mereka, maka yang mendengar akan paham. Ya. Kemudian berikutnya Syekh Muhammad At-Tamimi akan menyebut hadis dari Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang juga terkait dengan bab ini, bab penjelasan bahwa sebagian dari umat ini ada yang menyembah berhala. Insyaallah kita sampaikan pada kesempatan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin.